السلام عليكم. بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد، اللهم صل عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Maka ya ikhwah, kita lanjutkan pembahasan Fathul Qaribnya sampai di fasal fi ahkamis salam. Ini fasal tentang ketentuan-ketentuan akad salam. Wahuwa wassalafu lughatan bima'nan wahid. Jadi salam itu, salam dan salaf secara bahasa itu maknanya satu. Ya, salaf sendiri artinya mendahuluin, mendahulukan. Berarti salam artinya ya sama dengan salaf. Artinya as-salafu huwa as-salamu huwa salaf. Was-salafu lughatan al-istijal, begitu ya kata mereka. Ya, ini ngeduluin. Itu makna as-salam secara bahasa. Jadi as-salam was-salaf lughatan bima'nan wahid. Wa syar'an bai'u syai'in mawsufin fi dhimmah wala yasihu illa biijabin wa qabulin. Dan secara syarat, yang dimaksud dengan akad salam ialah membeli sesuatu yang telah disifati, yang telah ditentukan, fi dhimmah, di dalam tanggungan. Sebahagian mereka menjelaskan bilafdhis salam ataupun bilafdhis salaf. Wala yasihu illa biijabin wa qabulin, dan tidaklah sah kecuali dengan adanya sighah ijab qabul. Jadi ya sama seperti jual beli pada bab jual beli sebelumnya. Jadi akad salam juga tidaklah sah kecuali dengan adanya sighah ijab dan qabul. Nah, inilah definisi bai' salam secara syarat. Ini membeli sesuatu yang telah disifati, yang telah ditentukan sifat-sifatnya, fi dhimmah, berada di dalam tanggungan. Sebahagian mereka menjelaskan bahwa akad ini dinamakan dengan as-salam, dinamakan dengan ngeduluin, ya begitu ya, dikarenakan kita menyerahkan terlebih dahulu pembayarannya ataupun samannya ataupun harganya, atau biasa juga disebut dengan ra'sul mal, di akad majelis, di akad majelis, ya, di majelis akad maksudnya. Kok di akad majelis? Ya, di majelis akad. Itulah kenapa disebut dengan bai' salam, dikarenakan kita menyerahkan terlebih dahulu samannya ya, ataupun harganya di majelis akad. Nah, demikian. Lalu menentukan tempo penyerahan barangnya. Nah, demikian. Atau yang disebut dengan al-muslam fi. Nah, kemudian kata beliau, wa yafsihu salamu halan wa muajjalan. Jadi setelah dibaca-baca ulang dan setelah membaca beberapa referensi yang ada, maka waw di sini ya enggak lain enggak bukan adalah waw bimana au. Ya, jadi bukan waw yang berguna untuk menjumlahkan gitu ya. Ya, tetap ataf ya, hanya saja bimana au. Ya, karena au pun juga huruf ataf kan gitu. Nah, namun tidak bertujuan menjumlahkan ataupun penggabungan. Jadi wa yasihu salamu halan wa muajjalan. Jadi akad salam ini sah dengan cara halan dan dengan cara muajjalan. Muajjalan kalau kita bahasa Indonesia kan itu bertempo. Jadi akad salam ini sah dengan cara bertempo dan juga sah dengan cara lawan dari bertempo. Berarti seketika. Ya. Nah demikian. Jadi halan ini beneran bertasydid yang merupakan bentuk ataupun sighah isim fa'il dari halla. Jadi seketika. Jadi akad salam itu sah dengan cara seketika atau dengan cara bertempo. Nah begitu kata beliau. Bertempunya ini atau sah atau korban ini pembayarannya atau barangnya? Barangnya. Ya, ini lebih lebih mengarah kepada barangnya karena permasalahan harga itu sudah tertera di dalam definisi daripada bai' salam tersebut. Bahkan mereka menjelaskan dinamakan bai'us salam dinamakan dengan akad salam ya dikarenakan pembayaran itu dilakukan di majelis akad. Nah sementara tentang masalah muslam fihnya ataupun barangnya maka di sini dikatakan wa yasihhu salamu halan wa muajjalan. Nah demikian. Untuk yang halan sebenarnya enggak harus diarahkan kepada barang tapi bisa juga diarahkan kepada pembayaran. Ya karena memang pembayaran ketentuannya dilakukan di majelis akad. Adapun untuk yang muajjalan sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al-Bajuri dalam hasyiahnya ini dinisbahkan kepada barangnya. Ya, jadi kalau pembayaran memang gak ada cerita. Pembayaran itu tidak boleh ditunda. Pembayaran tidak boleh bertempo. Jadi yang boleh bertempo itu adalah muslam fihnya ataupun barangnya. Nah, jadi beliau katakan bahwa akad salam ini sah dengan cara seketika atau sah pula dengan cara bertempo. Fa in utliqa salam dan kalau misalkan tidak ditentukan salamnya akad salamnya maksudnya tidak ditentukan dilakukan secara seketika ataupun tidak ditentukan bahwa ditempokan dalam sekian waktu kan begitu ya misalkan tidak ditentukan bahwa penyerahan barangnya dalam waktu seminggu atau dalam waktu sebulan ya, intinya kita memutlakannya ya tidak menentukan temponya in aqada halan fil asah maka ketika itu yang teranggap ya, adalah akad salam secara seketika. Tentang. Hah? Jadi kalau enggak ya, ditetapkan akad salamnya. Iya. Maka dianggap jual beli cash. Diserahkan diserahkan secepat mungkin. Begitu. Karena ketika tidak dijelaskan batas waktunya ya, batas temponya maka diserahkan secepat mungkin. Kalau misalkan tidak diperjelas, ya fa in utliqa salam. Tapi kalau misalkan diperjelas bahwa ya, diserahkan secepatnya, kan diserahkan seketika itu juga, ya, maka itu disebut dengan halam. Dan kalau misalkan kita beri tempo, misalkan seminggu atau sebulan ataupun dua bulan dan sebagainya, maka itu disebut dengan muajjal. Nah kalau misalkan kita mutlakkan tanpa menyebutkan, tanpa memperjelas halan ataupun muajjalnya ya, tidak diperjelas halan ataupun muajjal, jadi secara mutlak ya aku pesan inilah kan gitu. Tidak ada penjelasan halan ataupun muajjal ya, sekarang juga ataupun seminggu kemudian atau dua minggu kemudian kan begitu. Maka yang teranggap ketika itu jika memang tidak ditentukan atau dengan kata lain dimutlakkan maka yang teranggap ketika itu adalah akad salam secara seketika. Segera ya seketika itu juga. Fil asah menurut pendapat yang terbenar. Menurut pendapat yang tersahih. Nah demikian. Ya berarti di sana masih ada pendapat yang sahih ya. Ya lawan dari pendapat ini wallahu a'lam. Jadi kata beliau in aqada halan fil asah itulah yang teranggap. Ya, jadi mungkin muncul pertanyaan di kita, kok bisa ada cerita akad salam halan, akad salam secara seketika, kan gitu? Ya, begitulah menurut pandangan Syafi'iyah ternyata. Ya, yang dimana memang menurut pandangan mazhab yang lainnya, ya. yang namanya akad salam itu ya muajjal. Wallahu a'lam bishawab. Itu setelah saya lihat-lihat demikian. Ya, silakan merujuk ke kitab fikih empat madhab yang dikarang oleh Syekh Al-Jazari. Ya, jadi demikian. Intinya di sini beliau mengatakan, atau dengan kata lain ini mewakili pandangan madhab Syafi'i ya, bahwa akad salam itu sah baik dengan cara seketika, begitu pula dengan cara bertempo. Justru yang dikenal itu adalah dengan cara bertemponya. Demikian. Wa innama yashihhu as-salamu fi ma ay fi shay'in takamarat fihi khamsu syara'it. Dan akad salam ini sah apabila, hanyalah sah apabila terpenuhi padanya lima syarat. Apabila terpenuhi padanya lima syarat. Ahaduha, syarat yang pertama, ayyakunal muslimu fih madbutan bis sifah. Ayyakunal muslimu fih madbutan bis sifah. Syarat yang pertama itu, syarat yang pertama yang menunjukkan sahnya akad salam adalah barangnya itu ditetapkan dengan sifat, ditentukan sifatnya. Allati yakhtalifu bihal gharad fil muslimi fi, yang mana sifat tersebut menjadi alasan perbedaan maksud terhadap barang yang dipesan. Bihaitsu tantafi bisifatil jahalatu fihi, dengan itu ternafikanlah, hilanglah kesamaran, ketidaktahuan terhadap sifatnya. Kenapa? Karena kita telah menerangkan dan menyebutkan sifat-sifatnya. Karena kenapa penyebutan sifat ini disebabkan ini merupakan sifat yang bisa jadi orang berbeda-beda terhadap maksudnya. Allati yakhtalifu bihal ghardu fil muslimi fi. Jadi terhadap barang yang dipesan itu bisa jadi dia punya sifat yang orang punya maksud yang ataupun keinginan yang berbeda-beda. Allati yakhtalifu bihal gharad. Ya, orang punya keinginan yang berbeda-beda terhadap barang yang dipesan. Karena dia punya sifat punya sifat yang beragam. Ya, jadi maksudnya dia mau bilang dia benda yang dipesan ini adalah punya sifat yang beragam sehingga perlu ditetapkan sifatnya. Dan ini menjadi syarat di dalam akad salam. Ya, ini barang yang dipesan mesti kita tetapkan sifatnya. Karena barang yang dipesan tersebut punya sifat yang beragam sehingga orang punya minat yang berbeda-beda terhadap sifat dari yang dimiliki barang tersebut. Tujuannya agar ternafikan kesamaran terhadap sifatnya. Al-jahala. Ya, jadi bihaitsu tantafi bisifati al-jahalatu fihi. Ya, sehingga terhilangkanlah, ternafikanlah al-jahala, ketidaktahuan terhadap sifatnya. Oh, di situ pakai ya. Di sini pakai tak huruf mudhara'nya. Tapi andaikan pun pakai ya juga tidak tidak tersalah ya. Tidak salah dikarenakan terdapat pemisah antara si fi'il dengan si fa'il. Begitu. Boleh. Ya, boleh. Jadi bihaitsu yantafi bisifatil jahalatu. Jadi kalau terpisah antara fi'il dan fa'il, maka boleh si fi'il menggunakan huruf mudhara'ah ya. Menggunakan huruf mudhara'ah ya. Mudhara'ah. Iya. Kan huruf mudhara'ah itu kan ada yang ya, ada yang ta, kan begitu. Nah, huruf mudhara'ah ta itu merupakan sekaligus menjadi tanda atas kemuannasan fa'ilnya, kan begitu. Ya, namun jika si fa'il itu terdapat pemisah dengan si fi'ilnya, maka si fi'il boleh menggunakan huruf mudhara'ah ya. Nah, demikian. Ya, jadi yang ada di buku Pak Usman pun juga tidak salah karena tidak menyelisihi kaedah ataupun aturan bahasa Arab. Bihaitsu yantafi bisifatil jahalatu fihi ataupun bihaitsu tantafi bisifatil jahalatu fihi. Nah, kalau di buku saya di sini pakai huruf mudhara'a sih. Iya, tapi iya. Iya. Nah, demikian. Jadi itu syarat yang pertama. Matbutan ay yakuna al-muslimu fihi matbutan bisifah. Jadi muslim fihnya, barang yang dipesan mesti ditetapkan sifatnya. Wala yakunu dhikrul awsafi ala wajhin yuaddi li'izzatil wujudi fil muslimi fi. Namun demikian tetap tidaklah diperkenankan untuk menyebutkan sifat-sifat yang mana untuk mendatangkan barang tersebut sedikit sekali keberadaannya. Jadi ala wajhin yuaddi li'izzatil wujudi fil muslimi fi. Menyulitkan untuk menghadirkan barangnya gitu ya. Li'izzatil wujudi ya, karena sedikitnya keberadaan barang tersebut. Izzah sedikit. Iya, liqillah ya. Liqillatil wujud, begitulah yang saya dapatkan dari beberapa keterangan. Maksudnya iya. Jadi dikarenakan terlalu izzahnya keberadaannya, dikarenakan terlalu tingginya keberadaannya sehingga dia sedikit. Jadi li'izzatil wujud li'qillatil wujud wallahu a'lam. Iya, begitu. Bentuk min apa? Keberadaan rahmat. Iya. Makanya di sini sebagai contoh kalulu ikibarin, ini kan izzah ini. Izzatil wujud merupakan benda yang keberadaannya itu cukup tinggi kan gitu. Iya. Namun qillah dia susah untuk dicari ya. Kalulu in kibarin wa jariyatin wa ukhtiha aw waladiha. Nah, ini merupakan syarat-syarat yang menyulitkan untuk didatangkan. Jadi tidak pula serta-merta kita menyebutkan ya, diperkenankan untuk menyebutkan sifat-sifat yang untuk memenuhinya itu ya, sedikit keberadaannya begitu ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Wathani, kemudian yang kedua, ayyakuna jinsan lam yakhtalit bihi ghairu. Ya, wathani, ayyakuna jinsan lam yakhtalit bihi ghairuhu fala yasihhu salamu fil mukhtalit al-maqsudul ajza'u allati la tanbabit. Dan yang kedua, muslim fih itu mesti merupakan jenis yang tidak bercampur dengan selainnya. Jadi ayyakuna jinsan ya, muslim fih tersebut ataupun barang yang dipesan itu mesti berupa jenis ya. Jadi barang yang kita pesan haruslah jenis yang tidak bercampur dengan selainnya. Murni. Tidak boleh dicampur. Iya. Jadi tidak bisa bercampur dengan selainnya. Bahkan dipertegas oleh syarih, fala yasihhu salamu fil mukhtalit fil mukhtaliti al-maqsudul ajza'u allati la tanbabit. Maka tidak sah akad salam pada barang yang mukhtalit. Ya, mukhtalit artinya yang bercampur. Ya, jenisnya bercampur dengan jenis yang lain. Yang dimaksudkan pada komposisinya. Al-maqsudul ajza'u allati la tanbabit. Ya, pada komposisinya ataupun bahagian-bahagiannya yang tidak terukur. Tanbabitu. Ya, la tanbabitu. Imdabata, yang tidak tertetapkan. Menetapkan, ketetapan. Ya kan, babitun. Ketetapan. Yang tetap. Tidak tertetapkan. Iya. Jadi al-maqsudul ajza'u yang diketahui komposisinya itu tidak tertetapkan. Al-maqsudu al-ajza'u allati la tanbabit. Jadi komposisinya itu diketahui tidak tertetapkan. kaharisa, ini salah satu nama makanan yang kalau dilihat di hasyiahnya Imam Bajuri itu campuran tepung, daging sama air. Ya mungkin semacam bubur ya barangkali. Wallahu a'lam. Nah, jadi jenisnya itu bercampur. Ya. Ini harisah salah satu nama makanan yang ada di sana ya, salah satu jenis-jenis makanan. Yang mana ini jenisnya bercampur dengan jenis yang lain. Jenisnya mukhtalif. Wa ma'jun, adonan. Ya kita tahu adonan merupakan jenis yang bercampur. Maka tidak sah melakukan akad salam pada jenis yang bercampur seperti ini ataupun yang disilakan dengan mukhtalit. Jadi tidak sah akad salam pada benda mukhtalit. Iya. Iya, ketika dicampur, ketika dicampurlah makanya dia disebut dengan mukhtalit ya, seperti ma'jun, apa namanya? Adonan. Ya, adonan itu kan jenisnya tercampur dengan jenis yang lain. Ya enggak. Jadi kalau yang jenisnya tidak tercampur, misalkan kita pesan gandumnya, ya maka itu bukan termasuk mukhtalit ya. Karena yang tidak diperbolehkan di sini ataupun yang menjadi ketentuannya di sini, yang menjadi syaratnya di sini adalah ayyakuna jinsan lam yakhtalit bihi ghairu. Ini muslam fih itu, barang yang dipesan itu adalah jenis yang tidak ikhtilat, yang tidak bercampur dengan jenis lainnya. Jadi kalau yang pesan bubur, boleh bubur dengan campur ada gula, ada santan, kacang. Iya, karena itu termasuk ingredients ataupun komposisi la tanzabit, yang tidak tertetapkan. Kan, yang tidak tertetapkan, ya masing-masing nanti berbeda-beda kan. Enggak punya ketetapan dia. Iya, enggak punya standar. La tanbabit. Ya, yang tidak berstandar. Wallahu a'lam. Ya, di sini dikatakan la tanbabit. Ini al-ajza allati la tanbabit. Jadi fil mukhtaliti al-maqsudul ajza'u allati la tanbabit. Yang tidak berstandar. Nah, di sini beliau katakan fa in dhabaqat ajza'uhu shahha salamu fi. Kalau misalkan ada standar ya di dalam ingredients-nya ataupun komposisinya, shahhas salamu fi, maka sah melakukan akad salam pada benda tersebut. Seperti contohnya juben. Nah, jadi menurut mereka mungkin juben atau apa bahasanya ini mentega ya, mentega atau keju ya. Iya, juben, mentega atau keju ini. Wallahu alam ya, di sini beliau contohkan seperti juben, di mana berarti artinya ya salah jenis makanan juben ini itu jenis yang memang sudah terstandar. Indabatar. Jenis yang sudah terstandar campurannya begitu ya. Yang artinya tidak terjadi kesamaran lah begitu. Wallahu a'lam. Komposisinya jelas. Ini qadat ajzabu usah, artinya jika kita jual makanan bercampur tapi komposisinya memang standar, boleh. Kalau memang itu merupakan makanan ataupun sesuatu yang memang terstandar ya, punya standar ataupun terstandar komposisinya, bahagian-bahagiannya, maka itu sah ya, seperti keju ini ya, keju benin ini. Di mana menurut mereka keju itu terstandar dia. Itu yang saya enggak tahu ya, apakah keju itu dari bahan campuran, saya enggak pernah tahu juga. Iya, setahu saya juga susu doang kan. Enggak ada campuran sama sekali itu. Nah, ini yang saya enggak tahu. Ini beliau contohkan seperti keju. Ya, apakah keju di mereka itu campuran begitu? Saya pun enggak ngerti juga. Kejunya olahan atau memang pure keju. Ya mungkin dimaksud di sini keju bukan keju olahan. Kalau kejunya? Kalau kejunya itu biasanya yang teman-teman. Yang penting masak. Iya, itu campuran. Kok enggak enak ya? Iya. Berarti ada campurannya ya? Cuma, hah? Campurannya bakteri ya? Kalau tapi kan dikasih ragi ya? Iya betul. Dimana sudah terstandar ya? Pokoknya ya ketika ingin membuat keju itu ya ukurannya segini gitu ya. Ya saya nggak begitu paham ya tentang masalah permasalahan yang nomor dua ini, apa benda yang ikhtilat ini, apakah memang ini kalau misalkan kita bisa menetapkan komposisinya dia jadi boleh, ataukah ketetapan komposisi ini memang ketetapan yang sudah menjadi standar, kan gitu ya? Ketetapan komposisi ini yang sudah menjadi standar yang boleh, sementara yang nggak punya standar itu nggak boleh. Ini yang saya belum paham. Atau yang nggak punya standar sekalipun bisa jadi boleh kalau memang ditetapkan, kalau memang bisa ditetapkan. Iya, disepakati ketetapannya. Nah ini yang masih menjadi tanda tanya besar saya. Namun ada penjelasan di sana yang saya dapatkan bahwa menurut pandangan orang belakangan, kan gitu ya, menurut pandangan orang belakangan yang dahulu mungkin itu sulit untuk ditetapkan, namun sekarang bisa dilakukan sehingga jadi sah katanya, begitu. Wallahu a'lam. Tapi beliau pun tetap mengatakan, namun kalau merujuk kepada penjelasan ulama mutaqaddimin, ya maka nggak boleh, karena nggak punya standar. Iya begitu, iya. Nah, tapi kalau pada benda, pada makanan panganan ataupun benda-benda yang ataupun barang-barang yang dipesan tersebut sifatnya itu sifat ikhtilatnya itu punya standar, maka boleh. Ya, seperti dikatakan di sini Pak Inam Babafat, kalau mukhtalitnya itu ataupun bahagian-bahagiannya itu terstandarisasi, kan begitu, maka sah akad salamnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi pada standar. Iya, standar campurannya. Nah, kalau memang dia merupakan apa terstandar, punya standar, maka boleh begitu. Tapi saya dapat juga di sana penjelasan yang bahwa kalau sudah bisa dipastikan bahagiannya, maka sah begitu. Wallahu a'lam. Banyak jenisnya. Gula merah aren. Dari mulai 100% bisa sampai 30%. Iya, itulah dia. Nah, jadi kalau merujuk kepada pendapat ini, maka nggak boleh. Iya. Begitu. Artinya gini, terkala ijab kabul itu standar disepakati yang mana? Misalnya gula merah 50%, aren. Si pembeli dan si penjual tahu nih kualitas ini. Tetap nggak boleh, Pak. Karena begini, dia bisa jadi ghoror. Bisa memunculkan, berbeda dengan juben, di mana juben itu memang nggak bisa ada yang dikurangi bahagiannya, mau nggak mau dia akan letakkan segitu, itu dia permasalahannya di situ. Nah berbeda, makanya di situ beliau ketika saya dengar penjelasan beliau, di situ beliau mengatakan untuk sekarang ya yang mungkin nggak bisa dilakukan ketetapannya oleh orang dahulu, bisa jadi sekarang bisa ya mungkin dengan cara dimasukkan ke dalam apa? Ke dalam laboratorium di mana bisa dipastikan bahwa pokoknya sesuai dengan pesananku, bagian ini sekian, kan begitu. Sehingga dia enggak bisa bohong begitu. Nah, berbeda dengan juben ini memang sudah standar terstandarisasi yang kalau misalkan bahagiannya ada yang dikurangi, dia enggak akan jadi juben. Barangkali demikian, itu yang bisa saya pahami. Kenapa begitu? Nah, sudah tetap. Iya, karena kalau enggak akan jadi juben dia. Kalau ada yang dikurangi, maka enggak akan jadi juben. Tidak akan jadi keju. Berbeda dengan bubur tadi ataupun ma'jun. Kalau enggak ada yang tercampur, enggak akan jadi harisa. Bukan, maksudnya begini. Kalau dikurangi bahagian-bagian tertentu, dia tetap harisa, begitu loh. Contohnya ma'jun ya, adonan. Adonan, kalau ada bahagian-bahagian yang kita kurangi, ya tetap adonan selama dia mukhtalit, kan begitu. Selama dia tercampur, maka tetap ada sebuah adonan. walau nanti raginya lebih sedikit atau tepungnya yang lebih sedikit atau gandumnya yang lebih sedikit, tetaplah sebuah adonan, atau telurnya yang lebih sedikit, maka tetap adonan, kan begitu. Nah, dia gak punya standar. Andaikan kita dikirim telurnya pun, ya tetap dinyatakan sebagai adonan, dan tetap jadi sebuah adonan dianya, kan gitu. Walaupun telurnya didikitin, tetap jadi sebuah adonan. Nah, jadi oleh karena itulah ditetapkan ketentuan di dalam akad, apa namanya, akad salam ini, ya, bahwa muslam fihnya itu merupakan jenis yang tidak ikhtilat dengan jenis yang lain. Ya, sehingga ditetapkanlah seperti itu. Wallahu alam. Bahkan sampai dipertegas fala yasihhu salam fil mukhtalif. Al maqsudil ajza allati la tanzabit. Yang tidak punya standar begitu. Walau bisa saja, pokoknya seperti gula merah tadi, ininya sekian persen, kan gitu, ininya sekian persen, 50% 50% atau 40% 50%. Ya, kalau sudah ditetapkan gini kan berarti jadi boleh. Ya, kalau menuju kepada penjelasan di sini, maka tetap enggak boleh melakukan akad salam yang seperti itu. Yeah. Kan sudah jelas kesepakatan juzuk haji daripada mukhtalif tadi itu besar. Selama si penjual dan si pembeli satu sepakat dengan satu juzuknya. Nah, kalau memang itulah maknanya, maka kenapa menggunakan contoh yang lain? Kenapa harus menggunakan contoh juban? Kenapa enggak pakai contoh ma'jun juga? Jadi kalau misalkan ma'jun ataupun harisah tadi ditetapkan ajazanya, maka sah. Kenapa harus pakai contoh yang lain? Nah, dari sini saya mengambil pemahaman bahwa kata imbabata bukan menetapkan, tapi terstandarisasi. Yang memang kalau kita kurangi bahagiannya, dia enggak akan jadi benda tersebut. Contoh juben, kan gitu ya, umpama di sini. Ya saya sendiri, gimana? Contohnya juben dan apat. Oh, di sini cuma satu contohnya. Di situ ada dua ya, Pak ya? Sama apa satu lagi? Aqtun. Oh, aqtun ya. Coba kita lihat ya. Di sini cuma satu. Sama keju juga. Iya, keju juga artinya. Ya sama. Jadi mungkin penegasan aja barangkali ya. Ditetapkan itu di standarisasi, misalnya kan kalau buat keju itu susunya misalnya kalau dikurangi aja bakterinya sekian persen nggak jadi lah. Nggak jadi ya, ya maksudnya begitu. Yang kalau dikurangi bakterinya tadi, dia nggak akan jadi gitu. Sehingga nggak apa-apa yang seperti ini, karena nggak mungkin dia melakukan horor. Gitu loh. Maksud saya nggak mungkin dia melakukan, ya lah sama aja ya. Nggak mungkin dia melakukan penipuan gitu. Nah demikian. Nah kira-kira begitu. Namun ya, namun makanya saya tadi terangkan juga ya, saya nukilkan juga penjelasan dari apa namanya, dari salah seorang penceramah ya, bahwa menurut pandangan orang belakangan ya, jadi boleh selama bisa ditetapkan, karena bisa jadi ya, pada masa dahulu nggak bisa ditetapkan, bisa terjadi kecurangan, namun di masa sekarang bisa jadi tidak terjadi kecurangan dikarenakan adanya laboratorium atau sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, begitu. Tapi kalau merujuk kepada pernyataan ulama mutaqaddimin, maka nggak boleh. Bukan berarti maksudnya di sini disepakati atau nggak disepakatinya, kalau kita melihat dari konteksnya. Tapi lebih kepada bahwa benda itu adalah benda yang mukhtalif. Kalau masalah lagi disepakati atau nggak disepakatinya, ya memang bisa itu bisa terjadi. Hanya saja bisa jadi si penjual tidak memenuhi kesepakatan tersebut, begitu. Walau dibilang pokoknya ininya 40%, ininya 60%, tapi dibikinnya 50-50, kan begitu. Kan kita enggak tahu tuh kalau dibikinnya 50-50 kan. Nah, demikian. Wallahu a'lam bissawab. Intinya demikianlah. Nah, jelas kira-kira. Ya itu gara-gara dikarenakan apa? Tidak bisanya ditetapkan sifat. Jadi yang kedua ini ya, tidak apa namanya, tidak diperkenankan jenis yang ikhtilat ataupun mukhtalit ya, dikarenakan tidak bisanya ditetapkan sifat jadinya. Wallahu a'lam. Ya, nanti coba kita kaji ulang lagi ya, jika memang ada penguat-penguat untuk menambah pemahaman dari pernyataan muallif ya, atau adanya kesalahan apa yang saya pahami terhadap konteks, ya silakan di apakan saja nanti ya diajukan. Pertama, ya, adapun alasan saya pertama adalah kata imbabata, ya karena ini merupakan bentuk mutawa'ah daripada babata. Ya, jadi kata imbabata merupakan bentuk mutawa'ah daripada babata. Kemudian yang kedua, kalau memang yang dimaksudkan seperti yang kita pahami tadi, kalau memang disepakati antara antara kedua pelaku transaksi, kan gitu. Kemudian dia boleh, lalu kenapa harus menggunakan contoh yang berbeda? Kenapa enggak pakai contoh yang sama aja? Ya karena kan majun kalau udah disepakati, kok komposisinya kan juga berarti boleh, bisa aja kan gitu. Ya, pokoknya adonan telurnya 10 butir, tepungnya 1 kilo. Ya disepakati kan gitu kan. Ya kan berarti bisa aja. Kenapa harus menggunakan contoh yang lain? Ini menunjukkan bahwa ya kata imbabata tadi mutawa'ahnya itu memang benar-benar berperan gitu ya. Mutawa'ah itu seperti misalkan begini. Saya memecahkan gelas, gelasnya pun pecah. Nah, memecahkan itu muta'addi. Kemudian pecah itu mutawa'ah daripada bahasa, kalau bahasa Arabnya memecahkan itu kasar kan gitu ya. Jadi kasar tu al-kuba. Aku telah memecahkan gelas. Kasar tu al-kuba. Lalu kita ingin memutawa'ahkan kasar, karena kan kasar artinya memecahkan. Maka kita masukkanlah ke bab infa'ala, jadilah inkasar. Jadi kasar tul kuba fangkasarul kubu. Kasar tul kuba fangkasarul kubu. Aku memecahkan gelas, maka gelas tersebut pun pecah. Nah begitu. Wallahu a'lam. Ya, tapi nggak apa-apa ya, nanti silakan kritisi ya. Nah demikian. Ya, kemudian pendukung kedua yaitu tadi ya, kenapa harus menggunakan contoh yang berbeda kalau memang bisa disepakati oleh kedua belah pihak. Dan di sini pun tidak dikatakan jika kedua belah pihak itu menetapkan bahagian-bahagiannya. Seharusnya kan fadhabata ya fa in dhabata kan gitu ya. Apabila keduanya fa in dhabata ajza'ahu. Tapi enggak, di sini dikatakan fa in dhabata ajza'uhu. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Bukan, maksudnya si ajza'nya itu punya standar gitu loh. Di mana apa bahagian-bahagiannya, komposisi-komposisinya punya standar, yang kalau standarnya dikurangi dia enggak akan jadi benda yang mukhtalit tadi. Nah, misalkan benda juban itu kan sebuah benda yang mukhtalit. Ya, juban adalah sebuah benda yang mukhtalit. Nah, komposisi dari juban itu dia imbabatat. Yang kalau misalkan dikurangin, dia enggak akan jadi juban. Ma'jun adalah sebuah benda yang mukhtalit. Ya, ma'jun sebuah benda yang mukhtalit. Namun ma'jun ini kalau ada komponen-komponennya, kalau ada komposisi-komposisinya yang dikurangi, maka dia tetap bisa jadi ma'jun begitu loh. Tetap bisa jadi ma'jun. Wallahu a'lam bishawab. Itulah yang bisa saya pahami dari kata yang babatat. Ya begitu. Tapi bukan berarti ya saya tidak mengingkari masalah pemahaman tadi, bukan berarti tidak ada yang memahami demikian. Ya, di sebagian mereka ada yang memahami demikian. Ya. Makanya ulama belakangan ada yang membolehkannya karena menurut mereka hal yang tidak bisa dilakukan pada masa itu, nah di masa sekarang itu bisa dilakukan. Katanya begitu. Tapi kalau merujuk kepada pendapat mutaqaddimin, maka berarti artinya memesan barang yang seperti itu tidak sah. Wallahu a'lam. Wasyartu tsalits. Ya, madzkurun fi qawlihi wa lam tadkhulhu an-naru li ihalatihi. Dan syarat yang ketiga ini tersebutkan ya, di dalam pernyataan Imam Abu Syuja, walam tadkhulhu an-naru li ihalatihi, dan tidak ada peran api di dalam merubahnya. Jadi tidak ada peran api di dalam merubahnya. Ai bi an dakhalathu li tabkhin aw shayyin. Maksudnya ya, engkau menggunakan api untuk memasaknya ataupun untuk memanggangnya. Menggunakan api untuk memasaknya ataupun untuk memanggangnya. Nah, ini syarat yang ketiga. di mana barang yang dipesan itu tidak boleh ada peran api untuk merubahnya. Maksudnya api ya, atau dengan kata lain kita tidak boleh memasaknya ataupun memanggangnya dengan api. Gitu. Demikian. Iya, tidak terproses, betul ya, itu lebih bagusnya. Jadi barang itu tidak terproses dengan api. Berarti keju tadi tidak bisa juga. Keju pakai api. Apa ya, keju pakai api? Ya. Memanaskan ini kayak mana susunya? Nah ini makanya saya masih belum tahu ini juben ini seperti apa dan apakah proses orang dahulu itu sama dengan proses orang sekarang di dalam membuat sesuatu? Kan begitu. Setahu saya juga begitu ya. Membuat juben itu cuma iya. Begitu. Nah, jadi enggak boleh katanya. Walau menurut pandangan mutaakhirin itu boleh begitu loh. Namun kalau kita merujuk kepada pendapat mutaqaddimin ya begini berarti enggak boleh. Pakai suhu. Kalau dulu pernah lihat di video susu itu kan dikasih bakteri pernah jadi kental kertasnya. Yang kental itu yang diambil. Kentalnya itu yang diambil. Ya kan dikasih tas sesuatu itu. Jadi mengental yang kental-kentalnya itu yang diambil. Tapi habis itu dimasak atau enggak tahu apa sama sih. Nah. Dimasukkan itu apa nih? Papan itu kan enggak dengan api, jadi kan menaikkan suhunya sampai 70 derajat. Iya, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Bajuri dalam hasyiahnya, api berarti artinya kalau pakai matahari boleh. Iya, pakai matahari boleh. Yang artinya matahari nggak termasuk. Jadi kalau menggunakan matahari nggak termasuk. Jadi misalkan ada sesuatu yang ingin kita keringkan gitu kan. Kemudian dia berubah jadinya li ihalatihi kan gitu kan. Kan tujuannya kan li ihalatihi. Peran api tadi bertujuan untuk merubahnya. Nah, kan begitu. Kan peran suhu. Tapi kan pakai api kan? Ya. Pakai api rumah. Ya enggak tahu, saya enggak tahu. Kalau dia berdasarkan contoh yang dia berikan di sini, ini menunjukkan bahwasanya berarti tidak ada peran api di dalam pembuatan keju pada masa dahulu barangkali ya. Saya juga enggak tahu. Kan gitu. Karena di sini dikatakan walam tadkhulhun naru li ihalatihi. Bahkan diperjelas ai bi anda khalathu li tabkhin au syayyin, untuk masak ataupun untuk dipanggang. Iya. Yeah. Kan gitu kan li tabkhin au syayyin. Jadi maksudnya api tadi bertujuan untuk memasaknya dan atau untuk memanggangnya. Berarti enggak boleh. Karena apa? Karena dengan begitu berubahlah dia. Li ihalatihi. Nah, tapi fa in dakhalathu an-naru litamyiz, kalau misalkan api itu bertujuan untuk memproses pemisahan, bukan berproses li ihalah, ya bukan proses bukan bertujuan ihalah, tapi bertujuan memisahkan, kal asali wasamni, barangkali keju demikian. Pemisahan bukan justru ihalah, tapi tujuannya adalah pemisahan. Kalaupun memang keju pakai api, tapi tujuannya pemisahan, kan gitu. Maka di sini dikatakan fa in dakhalathu an-naru litamyiz, untuk memisahkan, kal asali wasamni, seperti madu yang dipisahkan dari propolis atau dari apanya nih, nggak tahu saya, minyaknya ya, minyak saman atau apa. So hasalamu fihi, maka boleh melakukan akad. Sah melakukan akad sah pada barang tersebut. Nah, makanya perlu kita lihat dulu. Saya pun nggak tahu pembuatan keju itu kayak gimana dan peran api itu bertujuan untuk memisahkan atau bertujuan untuk ihalah. Tapi kalau tujuannya untuk ihalah, seperti misalkan tadi tepung yang dimasak kemudian atau yang dipanggang kemudian jadi roti, kan gitu. Maka ini ihalah, ya. Maksudnya tadkhuluhun naru li ihalatihi. Nah, begitu. Wallahu alam. Ya, yang pastinya kalau saya beranggapan karena beliau mencontohkan Juben pada permasalahan akad salam ini, ya menunjukkan bahwasannya Juben berarti tidak melanggar syarat-syaratnya, barangkali begitu ya. Iya. Tujuannya apa? Ah, ya kan? Berarti keju pemisahan ya. Berarti kalau pemisahan boleh. Jadi api boleh berperan karena memisahkan. Kan gitu. Kalau diletak di sini aja enggak masuk ya? Masuk. Enggak enak, enggak nyaman ini ya. Nah, demikian. Ya, jadi kira-kira begitulah yang bisa saya jelaskan tentang syarat yang ketiga ini. Jadi kalau misalkan peran api itu bertujuan untuk memisahkan, sah salamu fih, maka sah melakukan akad salam pada barang tersebut. Tapi kalau untuk ihalah, untuk merubahnya, maka tidak diperkenankan karena itu merupakan syarat syarat dari salah satu syarat-syarat di dalam akad salam. Warabi', dan yang keempat, alla yakunal muslimu fi muayyanan, barang yang kita pesan itu tidak boleh tertentu, maksudnya tidak boleh sudah tertentu begitu ya. Jadi barang yang kita pesan tidak boleh sudah tertentu. Baldainan, akan tetapi ya berupa dain ya, berupa apa namanya, berupa ya hutang ya, kalau kita ini kan ya, ataupun belum ditentukan lah bahasanya ya, lawan dari muayyanan, baldainan, bahkan berupa hutang gitu ya, mesti berupa hutang. Jadi alla yakunal muslimu fihi muayyanan, barang yang dipesan ataupun muslim fihnya bukan barang yang telah ataupun yang sudah tertentu, bahkan justru dain ya, bersifat hutang. Bahkan bersifat hutang. Kalau kana muayyanan, jadi kalau misalkan barangnya sudah tertentu, tertentu tahu ya, misalkan kita mentakyin sebuah kata dengan alif lam kan gitu, kan kita takyin. Nah, ini kita mentakyin barangnya. Jadi tidak boleh kita mentakyin barangnya, bahkan justru mesti harus dain. Contoh, aslamtu ilaika hadha thawba mathalan fi hadha al-abad, hadha thawba, berarti kan kita takyin tuh barangnya, aku memesan kepadamu baju ini ya, aku memesan kepadamu baju ini misalkan fi hadha al-abad ya, di apa namanya di hamba ini kan gitu ya, falaysa bisalamin qab'an, maka pasti ini bukanlah salam. Secara pasti ini bukanlah salam. Walayan aqidu aydan bay'an fil azhar. Dan tidak teranggap juga sebagai jual, ya sebagai jual beli. Fil azhar secara zahirnya. Kenapa? Karena dia menggunakan akad salam. Menggunakan lafaz salam, aslam tu, aku pesan padamu baju ini. Ini tertakyin dia. Sementara muslim fihi itu di dalam akad salam bahkan semestinya dain, hutang begitu. Nah, demikian. Itu bukan muayyan. Iya, itu bukan muayyan. Nah, ini misal muayyan tuh ini harus, iya. Jadi di samping kita terdapat sebuah mobil yang ingin kita beli, lalu kita katakan kepada si pemilik ataupun si penjual, aku pesan mobil ini kan gitu. Iya, itu tertain. Nah, ini enggak boleh ya. Falaisa bisalamin qatan, maka tidak dianggap salam secara pasti itu. Bahkan juga tidak teranggap sebagai jual fil azhar. Menurut pendapat yang zahir kan gitu. Nah, demikian. Jelas kira-kira? Karena barangnya itu seketika atau gimana? Nah, karena barangnya ada. Iya, karena iya, ada, ada di situ. Jadi tidak boleh barang yang ditentukan. Jadi kalau barangnya sudah tertentu, ya kan gitu, tertain, muayyan, maka ya sudah beli, jangan pakai akad salam. Nah, sehingga muncullah jadinya problem, terkesan kontradiksi antara poin 4 ini ataupun syarat keempat ini dengan sahnya akad salam secara halal. Loh, bukankah di sini dikatakan muayyanan? Nah, ini menjadi pertanyaan besar. Namun kompromi yang bisa saya lakukan ya, tetap tadi ya saya katakan di apa sebelumnya, menjadi pertanyaan besar bagi kita, kok terkesan kontradiksi? Ya, saya sekali lagi saya bilang ini hanya sekedar terkesan, terkesan kontradiksi antara syarat yang keempat dengan pernyataan di awal wa yasihhu salamu halan. Salam sah juga secara seketika. Loh, padahal di sini dikatakan alla yakunal muslimu fihi muayyanan bal dainan. Jadi kompromi yang bisa saya berikan, yang dimaksudkan dengan halan bukan berarti bendanya tertain, walau penyerahannya dilakukan seketika, tapi bendanya tidak ditain. Begitu. Misal ya, si penjual punya beras, apa namanya, barangkali kan kita punya beras di rumahnya dan kita nggak tahu. Lalu kita pesan sama dia, saya pesan beras 100 kilo umpama, kan begitu. Sekarang ya, kan begitu. Atau secepatnya ya, kan begitu ya. Atau secepatnya, ya tidak di apa, tidak ditentukan tempo dengan mengatakan sebulan kemudian atau dua bulan kemudian atau setahun kemudian, tapi saya pesan beras kepadamu secepatnya. Nah, maka ini kan halan. Ya, menurut pandangan Syafi'i ini sah selama barangnya tidak ditentukan gitu. Nah, jadi itulah kompromi yang bisa saya berikan terkait poin keempat dengan pernyataan wa yasihhu salamu halan wa muajjalan. Ya, untuk saat ini itu yang bisa saya jelaskan. Ya, itulah yang bisa saya lakukan di dalam pengkompromiannya karena memang terkesannya kontradisi ya. Nah, demikian. Tentunya memang ini menjadi pertanyaan besar. Lalu bagaimana caranya akad salam yang halal itu sementara barangnya itu enggak boleh muayyan? Kan gitu ya. Gimana bentuknya tuh? Bentuk akad salam halun, akad salam al-hal, tapi barangnya enggak muayyan. Maka kompromi bisa saya berikan, ya pokoknya bisa jadi ya, akad salam hal itu barangnya tidak muayyan. Ya tidak tidak ada keharusan barangnya muayyan. Ya itulah saya coba cari contoh, mungkin kasusnya seperti tadi. Saya pesan padamu, saya pesan ke kamu beras 100 kilo secepatnya. Nah, secepatnya kan berarti halan. Berbeda kalau misalkan saya katakan saya pesan beras 100 kilo 2 bulan kemudian. Kan begitu. Nah, wallahu alam. Berbeda yang kalau bentuk yang apa namanya yang akad salam muayyan ini, di mana di sini dikatakan sighahnya ataupun apa namanya gambarannya aslamtu ilaika hadza tsaub. Ya, hadza tsaub. Di mana ditanyain langsung benda ini. Begitu. Iya, dan bendanya muslim fihnya pun ada di situ. Sehingga tertanyainlah dia begitu. Wallahu a'lam. Paham kira-kira kan? Jadi sehingga tertainlah dia. Itu yang dimaksud dengan muayyan yang dimaksudkan di sini. Ya, dengan kata lain berarti bisa dibilang muayyan ini adalah barangnya ada di tempat. Ya, wallahu alam. Barangnya ada di tempat sehingga ditain secara langsung. Nah, demikian. Ya, itulah kompromi yang bisa saya lakukan ya. Nah, terakhir Wal khamis alla yakuna min muayyanin. Jadi kalau tadi di poin 4 itu enggak boleh muayyan, ya, barangnya tidak boleh muayyan. Nah, kalau ini ya yang muayyan aja enggak boleh, ya sama aja sebenarnya ya. Tapi memang perlu dijelaskan juga. Dan yang kelima, barang yang kita pesan itu tidak boleh dari barang yang muayyan. Ya, tidak boleh dari barang yang muayyan. Contoh, aslamtu ilaika hadzal dirhama fi sha'in min hadhihi subrah. Apa subrah? Subrah. Oh, iya betul. Kira-kira sebuah tumpukan ya. Ya umpama kita anggaplah tumpukan beras. Nah, lalu kita katakan, aku pesan padamu, ya, dengan dirham ini, ya, sesok dari tumpukan beras ini, kan gitu. Satu sok ataupun satu kilo dari tumpukan beras ini. Nah, ini sama dengan ya ditentukan juga, cuma dari yang sudah tertentu kan gitu. Nah, ini nggak boleh. Ini syarat yang kelima. Jadi barang yang dipesan bukan dari barang yang sudah ditentukan, bukan dari barang yang muayyan. Jadi kalau yang keempat tadi barangnya nggak boleh muayyan, kalau yang kelima ini barangnya tidak boleh dari yang muayyan. Nah, begitu. Kira-kira bedanya apa? Bedanya begini, kalau misalkan barangnya muayyan, saya pesan, ya, saya pesan baju ini, kan begitu ya? Saya pesan baju ini. Nah, kemudian ada sebuah tumpukan, ya, misalkan tumpukan kurma, kan? Gitu. Lalu kita katakan, ya, kan muayyan tuh, ada sebuah tumpukan kurma muayyan. Lalu kita katakan, saya pesan padamu 2 butir atau mungkin 1 kilo dari tumpukan kurma ini. Nah, maka ini dari yang muayyan gitu loh. Paham kira-kira kan? Kalau misalkan muayyan kan begini, ini tumpukan kurma umpama. Saya pesan ini. Iya, saya pesan ini umpama. Ini kan muayyan nih. Nah, maka enggak boleh. Ya, karena syaratnya tidak boleh muayyan. Adapun kalau yang dari yang muayyan berarti saya pesan padamu separuh dari tumpukan ini. Nah, itu namanya dari yang muayyan, maka juga tetap tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ya. Itu muayyan. Oh, tumpukan. Oh, iya, tumpukan. Iya, itu. Iya, berarti dari yang muayyan, benar. Itu masuk yang poin 5. Ya, ini memesan barang dari yang muayyan. Nah, maka enggak boleh. Karena syaratnya tidak boleh berupa barang dari yang muayyan. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Mafhum kira-kira? Ya, jadi itulah kira-kira yang bisa saya jelaskan terkait yang terkesan kontradiksi antara poin keempat dengan poin keempat dan kelima lainnya dengan pernyataan wa yasihu salamu halan wa muajjalan. Wallahu a'lam bishawab. Kalau misalkan ada masukan, ya maka silakan sampaikan, ya baik itu sekarang maupun pada pertemuan berikutnya. Namun untuk malam ini kita cukupkan dulu sampai di sini, yang nanti insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya untuk lanjutan dari pembahasan pasal tentang ketentuan-ketentuan akad salam ini. Karena ini belum selesai ya, masih ada lagi ketentuan-ketentuan lain terkait akad salam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.